Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. يقول الإمام ذو القيم رحمه الله ويتبع هذا الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات. Masuk dalam kesyirikan ini di dalamnya adalah kesyirikan di dalam af'al, perbuatan, wal aqwal, ucapan-ucapan, wal iradat, keinginan-keinginan dan niat-niat kepada selain Allah. Syirku fil af'al kasujud li ghairih, syirik di dalam af'al, perbuatan, seperti melakukan sujud kepada selain Allah. At-tawaf bi ghairi baitih, tawaf pada selain rumah Allah. Wa hal qira'at ubudiyatan wa khudu'an li ghairih, membotak rambut, mencukur rambut dalam rangka beribadah pada selain Allah, menghinakan diri, tunduk rendah untuk selain Allah. Taqbil al-ahjar ghair al-hajar al-aswad, mencium hajar selain hajar aswad. Alladhi huwa yaminuhu fil ard, yang mana hajar aswad adalah sisi kanannya Allah di muka bumi. Taqbilul qubur wastilamu as-sujud laha, mencium kuburan, memegang kuburan dan sujud untuk kuburan. Ini semua syirik di dalam af'al. Nabi SAW telah melaknat orang-orang yang telah menjadikan para anbiya, kuburan para anbiya sebagai masjid. Fa kaifa biman ittakhadha al-qubur awthanan yu'badu min dunillah? Lalu bagaimana orang yang menjadikan masjid sebagai sesembahan selain Allah? Fa fi sahihain annahu qala la'anallahu al-yahuda wal-nasara, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Takhadu kubura anbiya'ihim masajid, mereka menjadikan kuburan para anbiya mereka sebagai masjid. Wa bisahih inna min syirarin nas tadrikum as-sa'ah wa hum ahya', dan di dalam sahih Rasulullah SAW bersabda, inna min syirarin nas, sesungguhnya termasuk kejelekan, kejahatan dari manusia, man tudriku humus sa'ah, orang-orang yang kalian dapati atau orang-orang yang mereka mendapatkan hari kiamat dalam keadaan hidup, masih hidup. Waladzina yattakhidhuna al-qubura masajid. Orang-orang yang paling jahat, yang paling jelek adalah mereka yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna al-qubura masajid, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid, ketahuilah janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini anhaakum an dzalik, sesungguhnya aku melarang kalian dari hal seperti itu. Wa bi musnad al-Imam Ahmad sahih Ibn Hibban wa sahih Ibn Hibban anhu sallallahu qala la'anallahu zawaratil qubur, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat wanita-wanita yang sering. Kalau sekali dua kali tidak mengapa, tapi kalau sering, zawarat. Karena lafadznya di sini zawarat, sigah mubalaghah artinya sering, terus dia lakukan. Ya, artinya kebalikannya bagi yang ya sekali kadang, ya maka tidak mengapa. Yang dilaknat adalah yang terus menerus continue. Ya, wal muttakhidin 'alaiha al masajid was suruj, dan mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid dan nam dipasang lentera. Qala inna man kana ala ishtadda ghadabullah 'ala qawmin ittakhadhu qubura anbiya'ihi masajid, amat keras murka Allah, siksaan Allah terhadap suatu kaum yang mereka menjadikan kuburan para anbiya sebagai masjid, tempat ibadah. Qala inna man kana qablahum kana idza mata fihim rajul salih, sesungguhnya ada seorang di antara kalian sebelum kalian, kana idza mata fihim rajul salih, apabila wafat salah seorang yang saleh dari kalangan mereka, banau ala qabrihi masjida, mereka bikin masjid di kuburan tersebut. Wa sawwaru fi tilka sawar, dan mereka membikin patung dan berhala. Ya, patungnya si mayit. Ulaika syirarul khalq indallahi yaumil qiyamah. Mereka adalah makhluk yang paling jahat, yang paling jelek di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Hadza hal man sajada lillah fi masjidin ala qabr, fa kayfa hal man sajada lil qabr nafsah. Ini keadaan ini adalah keadaan orang yang sajada lillah, sujudnya dalam rangka sujud untuk Allah. Ya, fi masjidin ala qabr, di masjid yang masjid situ ada kuburan, ini aja dilarang. Soal kuburan sini depan atau kanan kiri, di belakang atau di tengah kuburan, maka haram. Ya, walaupun di luar itu khilaf, diperselisihkan. Di luar bangunan maka tidak mengapa. Kalau depan, di luar itu yang khilaf. Ada yang mengatakan tembok, dibatasi dengan jalan. Al-Muhim, selama di dalam bangunan, pendapat dari kalangan para ulama, batal sholatnya kalau di dalam kuburan. Kalau di luar, fi khilaf. Nah, ini dia sujudnya untuk Allah. Lah sekarang bagaimana kalau sujudnya untuk kuburan? Yang sujudnya untuk Allah saja enggak boleh, di situ ada kuburan. Paham ya? Tadi misalkan depan sini ada kuburan. Kuburan siapa? Oh, kuburan itu Pak Haji Fulan yang punya tanah. Ah, biasanya tuan tanah tuh bangun masjid untuk mengenang jasanya, dia dikubur di masjid, di dalam masjid, belakang, samping, ada haram. Di dalamnya enggak boleh, haram. Di luar tadi khilaf. Belakang, di luar bangunan, nah, tidak. Hal yang khilaf di depan tuh. Yang di dalam bangunan batal. Paham? Paham enggak? Yang ijma, yang sepakat para ulama, mau di samping kanan, kiri, tengah, belakang, dalam bangunan, depan apalagi, ini yang batal. Luar bangunan, pembatas rumah situ ada kuburan, itu khilaf. Ya, sebagian ulama tidak batal. Luar bangunan, belakang, belakang, luar bangunan, kanan, kiri. Nah, ada yang mengatakan batal, ada yang tidak. Yang jelas, yang sepakat, ittifaq, di dalam bangunan masjid, enggak boleh. Paham tuh? Adapun kemarin sudah jelaskan, kuburan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu apa? Hah? Awalnya adalah rumah siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian ada perluasan, ya, maka diperluas. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahumma, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai wathan. Wathan itu lebih umum daripada asnam. Kalau asnam, asnam itu berhala, patung. Kalau wathan, umum. Mau patung, mau kuburan, mau manusia, mau hewan, mau benda mati, itu masuknya wathan. Paham tuh? Beda antara kalimat asnam, asnam bimana is patung, bentuknya patung. Tapi wathan, ya, mau kuburan, mau manusia, mau benda mati, mau apapun, wathan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, berdoa. Ini Rasul SAW berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai sesembahan yang disembah. Ya. Nah, sehingga apa? Berlepas diri. Rasulullah SAW berlepas diri dari penyembahan-penyembahan. Ya. Ini Rasul yang mulia. Nah, karena apa? Manusia, yang namanya manusia, terjadi penyimpangan, menyembah kepada selain Allah. Baik menyembah kepada patung berhala atau kepada manusia, atau kepada malaikat, atau kepada sembahan-sembahan yang lainnya. Seperti siapa? Nabi Isa disembah oleh siapa? Oleh Nasara. Ya, Yahudi menyembah Uzair. Syiah Rafidhah menyembah siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, orang-orang sufi mengangkat Nabi Muhammad SAW kedudukannya sama sejajar dengan Allah. Fadha syirkun wa kufrun. Ya, enggak boleh mensejajarkan Rasulullah SAW dengan Allah. Ya, seperti qasidah siapa? Qasidah itu syair. Ibnu Burdah. Ya. Yang menyamakan posisi, derajat, kedudukan Rasulullah SAW sama dengan Allah. Pada syirik, kufur. Ini enggak boleh. Lebih-lebih yang di bawahnya. Ustaz disembah. Gimana nyembah Ustaz? Hah? Walaupun enggak sujud, enggak ruku. Ustaz, kiai, syekh, ulama disembah. Caranya gimana? Hah? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Selalu berbenturan dengan Allah dan Rasulnya. Benturan. Allah dan Rasulnya menghalalkan, dia bilang haram. Allah dan Rasulnya syariat ini membolehkan, dia kebalikannya. Terus selalu berbenturan. Maka fatil ka ibadatuhum. Maka itulah bentuk jenis peribadatan mereka. Wa illam yarka' wa lam yasjud. Walaupun tidak harus ruku dan tidak harus apa sujud. Tetapi apa masalahnya apa? Tahlil. Ma'aramallah. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Siapa yang bisa ngasih contoh? Contohnya apa? Wala taqul lima tasifu alsinatikumul kadhib. Hada halalun wa hada haramun. Litaftaru ala Allahil kadhiba. Innal ladhina yaftaruna ala Allahil kadhiba la yuflihun. Janganlah kalian mengatakan, mensifati, mengucapkan, berkata, ini halal, ini haram. Berdusta atas nama Allah. Masalah tahlil wa tahrim. Penghalalan dan pengharaman. Babi halal katanya, sedikit enggak apa-apa halal. Ah. Mau B1, B2 katanya halal. Hadza tahlil ma haramallah. Ini penghalalan apa yang Allah haramkan. Ya, ini bahaya. Bisa kufur. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun. Semua mereka-mereka yang menghalalkan atau mengharamkan padahal Allah tidak, artinya berdusta atas nama Allah. Dia buat-buat sendiri dalilnya. Litafdaru 'ala Allahil kadzib, berdusta atas nama Allah. La yuflihun, maka mereka tidak akan beruntung. Ini hati-hati. Ya. Zina. Waliyadzu billah. Dia bungkus perzinahan seolah-olah halal. Ya. Barang siapa yang demikian-demikian sama kiainya atau ustadznya atau ulamanya, maka sama saja dia beribadah seperti beribadah sekian kali. Ini membuat hadis palsu, iya. Menghalalkan apa yang Allah haramkan juga, iya. Berdusta atas nama Allah juga, iya. Ini bahaya. Nah, Ini berbahaya. Tahlil mahram Allah, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini berbahaya. Naam. Wa qad hama sallallahu alaihi wasallam janibat tauhid a'zam himayah. Maka Rasulullah SAW telah menjaga sisi-sisi tauhid dengan penjagaan yang sangat besar. Penjagaan yang sangat ketat. Hatta naha an salati tatawwu' lillah subhanahu inda thulu'i syams wa inda ghurubiha. Sampai-sampai Rasulullah SAW melarang seorang hamba sholat ketika terbit matahari dan ketika terbenam matahari. Terbit matahari jam berapa? Kalau untuk sekarang ya, karena berubah-ubah. Sekarang jam berapa? Terbit matahari jam 7, setengah 7. Hah? Setengah 6. Ya. Syuruk jam berapa syuruk? Hah? Nah, al-muhim ketika terbit matahari ini dilarang. Hati-hati. Nah, kenapa dilarang? Alasannya apa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah di sini, wa qad hama sallallahu alaihi wasallam janibat tauhid. Dalam rangka apa? Menjaga tauhid. Lawan dari tauhid apa? Syirik. Sehingga di sini dilarang sholat sunnah. Padahal sholat sunnah ini untuk siapa? Untuk Allah dilarang. Karena waktunya dilarang. Kapan waktu yang dilarang? Ketika terbit matahari. Wa inda ghurubiha, dan ketika terbenam matahari. Dilarang. Kenapa dilarang? Karena kedua waktu itulah waktu apa? Hah? Para penyembah matahari beribadah. Waktunya ketika matahari terbit dan matahari apa? Terbenam. Justru waktu itulah ya waktu penyembahan orang-orang musyrik. Dilarangnya sholat, walaupun sholat tatawu, kecuali sholat yang wajib dia lupa atau apa. Ini di sini sholat tatawu, paham? Kecuali sholat wajib, dia belum sholat ya sholat, paham? Entum, dia ketinggalan subuh nih, karena begadang, begadang. Mikirin apa? Bisnis. Fulus. Bablas. Bangun. Jam berapa? Jam 7, jam 6, jam... Allah. Kata Rasulullah SAW, manama an sholatin. Barang siapa yang ketiduran dari sholat. Semadzakaraha. Fawaktu ahayna yadkuruha. Maka waktu pelaksanaannya ketika dia ingat. Ingat jam 6, jam 7. Langsung lupa atau ketiduran. Man nama, di dalam riwayat yang lain, man nasiya an sholatin, barang siapa yang lupa, maka sholat yang wajib tunaikan. Besasar macet, perkiraan dia, estimasi dia, sampai rumah qadarullah macet, ada kecelakaan, ada gangguan dan lain sebagainya, nggak sempat atau lupa, dia sholat di jalan. Maka ketika memungkinkan, dalam artian kondisinya tidak kagok, tidak ya beresiko ya, kebetulan bertepatan dengan ghurub syams, karena itu adalah sholat wajib. Sebagian ulama mengatakan tetap ditunaikan. Ada khilaf. Naam. Man nama an sholatin au man nasi an sholatin, barang siapa yang ketiduran, lafaz yang lain barang siapa yang lupa, baik ketiduran atau lupa, tidak melaksanakan sholat. Ya. Naam, tsumadzakaraha fa waqtuha hina yadhkuruha, maka waktu pelaksanaannya kapan? Hina yadhkuruha, ketika dia ingat. Ya. Naam, adapun salat tatawwu, tatawwu sunnah ketika tuluk syams, terbitnya matahari atau ghurubuha, maka dilarang. Ini salat Salat tatawu. Salat wajib gimana? Laksanakan. Paham? Mafhum? Karena sifatnya wajib, harus ditunaikan. Yang dilarang adalah salat apa? Sunnah atau tatawu. Nah, karena sunnah, ya. Kalau wajib memang harus dilaksanakan. Karena wajib. Salatul asr, salatul fajr, salat subuh. Nah. Adapun salat tatawu, maka apa? Dilarang. Ketika terbit matahari atau terbenam matahari. Kenapa? Li'alla yakuna dari'atan ila tashabbuh bi'ubadi syams. Supaya tidak menyerupai para penyembah matahari. Ladzina yasjuduna laha fi hadainil halatain, yang mana penyembah matahari mereka sujud beribadah pada dua waktu itu. Ini dalam rangka bahasad dan dari'ah bi'an mana' minas salat ba'dal asr wa subuh, menutup pintu-pintu kesyirikan menyerupai penyembah matahari. Ya, mereka menyembah matahari, ya, khawatir kalau sifatnya sholat tatawu bukan sholat wajib, maka ada tasyabbuh di situ. Nah, sehingga saddad dzari'ah bi'an mana'a minas sholat ba'dal asr was-subh, menutup pintu celah. Naam. Yaitu dengan dilarangnya sholat tatawu. Sholat tatawu ya. Sholat wajib harus dilaksanakan. Naam. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Man nasi'an sholatin au man nama'an sholatin, barang siapa yang ketiduran atau barang siapa yang lupa dari sholat, ya, tsumadzakaraha fa waqtuha hina yadhkuruha, maka waktu pelaksanaannya ketika diingat, langsung alal faur, langsung dilaksanakan. Udah telat ngopi dulu, nasi uduk dulu, jangan, enggak boleh. Langsung. Ya. Allah musta'an. Udah telat, ngopi dulu, bikin kopi dulu. Wah, kacau kayaknya. Langsung, alal faur. Ya, fawaktuha hina yadhkuruha. Waktunya, waktu pelaksanaannya langsung. Wudhu langsung, sholat. Nah, ini sholat wajib. Kalau sholat sunnah, tatawu, maka tidak boleh, jangan. Paham, ya kawan? Nah, litisali hadainil waqtain bil waqtain alladaini yasjudul musyrikuna fihima lisyams. Karena bergabungnya, bersambungnya dua waktu ini adalah waktu di mana orang-orang musyrikun menyembah matahari, baik terbitnya matahari maupun terbenamnya matahari di waktu itulah. Nah, walaupun di sana ada qaul yang lain, pendapat yang lain, kalau di sana ada sholat tatawu yang di situ ada alasannya, ya dinukilkan oleh Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah dalam Jami'ul Ulum al-Hikam, walaupun sebagian ulama ada yang bolehkan tahiyatul masjid atau apa, khilaf, ya perkaranya khilaf. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullah di sini mengatakan dilarang. Pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah di sini dilarang. Waktu-waktu yang dilarang, dilarang. Selama itu sholat apa? Sunnah. Tatawwu'. Sholat wajib maka dilaksanakan. Wa amma sujud li ghairillah. Adapun sujud untuk selain Allah, faqala la yanbaghi li ahlin ayasjuda li ahlin illa lillah. Tidak sepantasnya seseorang sujud kepada orang lain kecuali hanya untuk Allah. Nah, adapun Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ketika ayahnya didudukan pada singgasana, maka yang lain sujud, maka dikatakan oleh para ulama itu adalah syariatnya Nabi Yusuf, syariat sebelum kita. Dan itu pun kata Imam Mufassir Al-Imam Sa'di rahimahullah, ikraman, dalam rangka memuliakan orang tua. Sama seperti siapa? Perintah dari Allah kepada siapa? Untuk sujud kepada siapa? Adam, malaikat dan iblis supaya sujud kepada Adam. Ini bukan sujud penyembahan, tetapi takriman, pemuliaan. Dan itu memang atas izin dari Allah. Allah yang mengizinkan. Faham tum? Ya. Sama-sama sujud. Adapun setelah datangnya syariat Muhammad, maka penyembahan sujud kepada selain Allah, setelah datangnya syariat Muhammad SAW, maka dilarang. Mutlakan, secara mutlak. Faham? Sebelumnya, nah, seperti kisah Nabi Yusuf, fakhara lahum sujjada. Nabi Yusuf ya sujud kepada nama ayahnya, kedua orang tuanya, atau mimpinya Nabi Yusuf ya ra'aituhum li sajidin, ya mata apa bintang pada sujud kepada nama Yusuf alaihi salatu wassalam. Artinya apa itu syariat sebelum datangnya syariat Muhammad SAW. Adapun syariat sebelum datangnya Muhammad SAW, masing-masing memiliki syariat. Ya, masing-masing memiliki syariat yang berbeda-beda. Ya. Ja'alna syir'atan wa minhaja. Ya, masing-masing dari mereka, para anbiya dan rasul, ya dibebankan, diberikan syariat satu dengan yang lain berbeda-beda. Sehingga seperti Khidir, berbeda syariatnya dengan Musa alaihi salatu wasalam. Khidir, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan nabi atau bukan nabi, al-muhim ketika Khidir membunuh siapa? Hah? Anak ya? Membunuh siapa yang dibunuh? Hah? Apa? Anak yatim? Anak kecil, ayo. Itu syariatnya beliau. Nah, kemudian dan lain sebagainya, masing-masing syariat berbeda-beda dari kalangan para anbiya dan rasul. Adapun agamanya adalah agama Islam, agama tauhid. Setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, semua syariat sebelumnya dihapus. Semua syariat setelah datangnya Nabi kita Muhammad SAW, semua dihapus. Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang lainnya tidak. Inna dina indallahil Islam. Juga Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa taba'ani." Kalaulah seandainya Nabi Musa alaihissalam masih hidup, maka beliau tidak ada lagi keleluasaan, kelonggaran, ya, kecuali harus mengikuti syariatnya Muhammad SAW. Artinya apa? Agama penutup, ya, menutup, menghapus syariat-syariat sebelumnya adalah agama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga sujud kepada selain Allah maka syirik billah azza wajal. Adapun sujud-sujud sebelumnya maka dibolehkan karena apa? Atas perintah dari Allah subhanahu wa taala. Seperti Allah memerintahkan kepada iblis dan malaikat untuk sujud kepada Adam karena perintah dari Allah. Dan ini dalam rangka taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, bukan ibadah kepada Adam, bukan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Sekarang kata Rasulullah SAW, "Fala yambaghi li'ahadin ayasjuda li'ahadin illa lillah." Tidak sepantasnya bagi seseorang sujud kepada orang lain kecuali dia harus sujud hanya untuk Allah. Wa inama taji'u la yambaghi fi kalamillahi wa rasulihi alladhi huwa bi ghayatil imtina' syar'an. Dibawakan di sini la yambaghi, kalimat la yambaghi di dalam baik itu firman Allah maupun sabda Rasulullah SAW. Adapun firman Allah dalam surat Maryam, "Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu wa ma natanazzal wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya." Kalimat yanbaghi di sini baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah atau dalam hadis Rasulullah SAW, ini maknanya apa? Artinya apa? Fi ghayatil imtina'i syar'an. Benar-benar memang penekanan dilarang secara syariat. Enggak pantas. La yambaghi. Ya, benar-benar dilarang secara syariat itu dilarang. Syar'an, ya, secara syariat dilarang. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada, dan tidak sepantasnya, dilarang memang. Enggak pas, tidak sepantasnya. Lirrahman, bagi Allah Ar-Rahman, ayattakhidha walada. Untuk menjadikan, mengambil anak, memiliki anak. Ma yanbaghi. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu. Kami tidak pernah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW apa syair, dan tidak pantas bagi Nabi Muhammad SAW belajar syair. Syair itu apa? Bait syair. Ya. Nah, karena Nabi Muhammad SAW apa? Tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. An-Nabiyul Ummi, Nabi yang tidak menulis dan tidak membaca. Kenapa? Karena kalau bisa menulis dan membaca, sebagaimana para ahbar, ya, ulamanya Yahudi, ulamanya Bani Israel, yang merubah apa? Merubah apa? Hah? Taurat. Dirubah, dibikin, diumpetin. Makanya, nah, untuk menjaga kemurnian Islam, ya, Nabi Muhammad SAW tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Bukan artinya umatnya enggak nulis, enggak baca. Belajar tetap. Tetapi ini hikmahnya menunjukkan bahwasanya agama Islam itu bukan dari buatan siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, tidak seperti apa? Ahbar, para ulamanya Yahudi. Ya, ketika tidak cocok dalam satu ayat, diumpetin sama dia. Dirubah. Sesuai dengan apa yang dimaukan oleh ulamanya. Nah, dan ini terjadi. Ada yang disembunyikan, ada yang dirubah, ada yang dikurangi. Karena apa? Bisa baca dan bisa nulis. Nah, tetapi kemurnian Islam dijaga. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam Al-Quran datangnya dari Allah, bukan buatan siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, nulis dan baca aja enggak bisa, apalagi membuat syair. Ya, syair-syair enggak akan bisa. Ya. Wa ma'allamnahu syi'ra. Ini surat apa? Surat apa? Yasin. Kami tidak pernah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW apa? Syair. Wa ma yambagilah, dan tidak pantas baginya untuk mempelajari syair. Adapun umatnya beda, ini kekhususan. Kekhususan untuk Nabi SAW. Adapun umatnya belajar, membaca, menulis. Ya. Belajar. Menuntut ilmu. Menulis. Para ulama menulis. Ya. Membaca, belajar. Adapun Nabi Muhammad SAW ini kekhususan hanya untuk beliau saja. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwasanya agama Islam ini bukan buatan siapa? Bukan dibuat oleh Nabi Muhammad. Murni dari Allah. Langsung dari langit ketujuh. Ya. Bukan buatan manusia. Nah. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Thumma laqata'na minhu al-watin. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW taqawwala alaina, taqawwal itu berdusta. Ya, bikin ucapan-ucapan palsu disandarkan kepada Allah. Kalau seandainya itu ada terjadi, kata Allah Subhanahu wa taala, la akhadna minhu bil yamin. Niscaya kami akan siksa langsung. Ini menunjukkan agama Islam itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu turun melalui Jibril alaihi salatu wassalam. Seorang rasul utusan, ya, dari Allah untuk sebagai utusan kepada Nabi Muhammad SAW menurunkan wahyu. Artinya apa? Kemurnian Islam, kemurnian Al-Quran itu terjamin. Bukan buatan manusia. agama Islam ini namurni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dibuat-buat oleh manusia. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak pernah mengajarkan kepada Muhammad SAW syair, dan tidak pantas baginya untuk apa belajar syair. Lalu bagaimana menulis Al-Quran? Siapa yang nulis Al-Quran? Ah, ketika wahyu turun. Siapa? Ah? Zaid bin Thabit, sekretarisnya Rasulullah SAW, penulis, tulis, ya ditulis dan nah dibaca oleh para sahabat, dibenarkan, ya dicocokkan satu dengan yang lainnya, kemudian dikumpulkan mushaf, dijadikan satu mushaf. Nah, artinya apa? Di situ Nabi kita Muhammad SAW tidak ada ikut campur, merubah, mengurang, tidak ada. Mengarang sendiri, enggak ada. Itu wahyu dari Allah. Kalamullah laisa bimakhluk. Firman Allah, wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Qur'an kalamullah, firman Allah, wahyu dari Allah. Ucapan Allah Azza wa Jal. Nah, sehingga yang menulis Al-Quran adalah bukan Rasulullah SAW, melainkan Zaid bin Thabit, ya, yang disuruh oleh Rasulullah SAW, atau oleh zamannya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, untuk mengumpulkan mushaf, dikumpulkan, ya, yang sebelumnya nah, ada pada sahabat fulan, nah, kemudian dikumpulkan. Nah, wa ma tanazzalat bihi syayatin, wa ma yanbaghi lahum, wa qalu 'anil malaika ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mayam bagi, lafad mayam bagi, ya, lafad mayam bagi, ini artinya apa? Imtina, fi ghayatil imtina syara'an. Benar-benar, nah, dilarang secara syariat. Ya. La yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahadin illa lillah. Tidak sepantasnya bagi seseorang untuk sujud kepada orang lain. Ya. Nah. Tidak sepantasnya bagi seorang untuk sujud kepada orang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sujud, perkara sujud itu adalah perkara ibadah. Seseorang sujud kepada selain Allah, maka sangat berbahaya, bisa keluar dari Islam. Sehingga tidak main-main. Walaupun bercanda berbahaya, jangan sekali-kali bercanda sujud untuk manusia, untuk selain Allah, majus. Hal-hal seperti ini enggak bisa bercanda. Ya, melengkungkan tubuh saja kepada manusia ini dilarang, apalagi sujud. Paham gak? Melengkungkan tubuh ruku, seperti orang-orang mana? Jepang. Itu aja gak boleh, dilarang. Lebih-lebih sujud kepada selain Allah, ini bisa apa? Kufrun. Bahaya. Karena sujud itu ta'zim. Sujud itu apa? Ta'zim. Ada pengagungan. Ya. Zomakhir. Seseorang ketika diberikan kebaikan oleh orang lain saja, ada perasaan enggak enak. Ada perasaan terima kasih. Itu di dalam hatinya. Lebih-lebih kalau sudah sujud. Ini sudah penghambaan. Ta'zim. Dan penghambaan kepada selain Allah. Merendahkan dirinya. Sujud untuk selain Allah. Ini bisa kufur. Ini berbahaya. Ya. Nah. Artinya apa? Fi ghayatil imtina' syar'an. Ghayah puncaknya dilarang. Sangat-sangat dilarang secara syariat. Sehingga didatangkan dengan lafaz, dengan kalimat la yambaghi, enggak pantas. Tidak layak, tidak sepantasnya. Enggak boleh sama sekali maksudnya. Ghayatul imtina'. Nah, ghayatul imtina syar'an, benar-benar dilarang. Ya. Nah, sebagaimana tadi, umayyam bagi lirrahmani ayyattakhidha walada, tidak sepantas bagi Ar-Rahman, bagi Allah, nama Allah Ar-Rahman, ya, untuk menjadikan atau mengambil anak. Ya, tidak sepantasnya. Artinya lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Secara syariat ghayatul imtina, benar-benar dan sungguh-sungguh dilarang, tidak boleh. Penekanannya ya sangat keras penekanannya. Artinya apa? Sujud kepada selain Allah bisa kufur. Karena apa? Mengandung ta'zim, penghambaan diri kepada selain Allah. Ya, penghambaan diri kepada selain Allah. Karena ibadah, ibadah itu terkandung di dalamnya apa? Adzul wa ta'zim wal mahabbah. Seseorang beribadah itu ada di dalam hatinya rasa penghambaan, merendahkan diri, mencintai kepada yang disembah, lebih-lebih sujud. Lebih-lebih sujud. Karena sujud itu hak Allah. Ya, enggak boleh dipalingkan. Tidak boleh dipalingkan untuk selain Allah. Makanya enggak bisa bercanda, sujud-sujud itu enggak bisa bercanda. Bukan main-main. Majus. Ya. Tidak boleh bermain-main masalah sujud. Apalagi pada selain Allah. Karena apa? Wajah kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wajah manusia itu asyraful asya. Wajah adalah perkara yang paling mulia pada manusia. Faham? Wajah itu yang paling berharga, yang paling bernilai. Faham? Maka dilarang seseorang itu apa? Memukul wajah. Wala tadribul wajah. Jangan kalian memukul wajah. Karena orang kalau dipukul wajahnya apa? Merasa dihina. Apalagi sujud kepada selain Allah. Karena apa? Dia seakan-akan menyerahkan kemuliaannya, sesuatu yang dia miliki dari wajahnya, kemuliaannya direndahkan untuk yang diibadahi. Maka enggak boleh dipalingkan sujud ini kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan apa, orang yang sujud kepada selain Allah bisa kafir, sehingga enggak bisa main-main. Masalah sujud kepada selain Allah, nah perkaranya adalah besar. Perkaranya adalah besar dan berat. Tidak sembarangan. Nah, seseorang ta'zim wal mahabbah, ada penghambaan, ada kecintaan kepada selain Allah, itu saja sudah kalau dipalingkan kepada selain Allah bisa syirik dan bisa kufur. Kata Ibnu Qayyim wa kata Ibnu Utsaimin rahimallahu wa illam yarka wa lam yasjud, walaupun enggak ruku enggak sujud, ada penghambaan, ada mahabbah wa ta'zim, penghambaan, pengagungan ya kepada selain Allah atau disamakan dengan Allah, hak Allah, itu saja bisa syirik, itu saja bisa kufur. Lebih-lebih kalau dia sujud untuk selain Allah. Sujud itu menyerahkan sesuatu yang paling mulia, karena wajah itu sesuatu yang mulia, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah wajah seseorang. Asyraful asya, ya, yang paling berharga pada diri seseorang adalah wajah. Kalau dia jatuhkan ke tanah, dia rendahkan sesuatu yang mulia kepada sesembahannya, dia sudah ada unsur ta'zim wal mahabbah kepada yang disembahnya. Lah kalau ta'zim wal mahabbah wal dzul, pengagungan, kecintaan, penghinaan dirinya kepada selain Allah dipalingkan, maka ini sudah ibadah azam. Ini berat perkaranya. Yang itu adalah hak milik Allah saja, tidak boleh dipalingkan kecuali hanya untuk Allah saja. Maka dengan kalimat apa? Layam bagi, enggak pantas. Pengagungan ini, penghambaan ini, sujud tidak boleh apa? Nam diberikan kepada makhluk. Ya, tidak boleh diberikan kepada makhluk. Nah, wallahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.